tidurlah intan, tidurlah tambatan jiwa. Hari sudah malam, pejamkanlah mata. Tidurlah intan, tidurlah malam bunda. Jangan bermain juga, bergurau tertawa. Akulah benar asyik bernyanyi-nyanyi, menidurkanmu anakku jauh hari. Tidurlah intan, tidurlah kekasih hati. Esok hari kita bergurau kembali. Tidurlah kekasih hati.